Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua. Mulai dari halaman 77. Kitab Rahasia-Rahasia Haji. Bab kedua. Pasal mengenai sunat-sunat yang menyangkut dengan kembali dari perjalanan. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila kembali dari peperangan atau haji atau umrah bertakbir 3 kali apabila melalui tiap-tiap tempat yang tinggi lalu membacakan yang artinya tiada Tuhan yang disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan. Baginya pujian. Dan Ia Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Kami kembali bertobat, beribadah, bersujud bagi Tuhan kami lagi memujikan. Allah membenarkan akan janjinya, menolong akan hambanya, dan menghancurkan akan segala musuhnya dengan sendirinya. Dan pada setengah riwayat bertambah dari doa tadi, yaitu dan tiap-tiap sesuatu itu binasa selain zatnya, baginya hukum dan kepadanya dikembalikan kamu sekalian. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Maka seyogyalah dipakai sunnah ini pada waktu kembali. Apabila telah mendekati dengan negerinya, maka digerak-gerakkan kendaraannya, seraya membacakan, Ya Allah Tuhanku, jadikanlah negeri ini bagi kami tempat ketetapan dan rezeki yang baik. Kemudian mengutuskan kepada keluarganya, orang yang akan memberitahukan kepada mereka tentang kedatangannya, supaya tidak ia datang kepada mereka secara tiba-tiba. Begitulah sunnah Nabi. Dan tidak seyogyalah mengetuk pintu keluarganya pada waktu malam. Apabila memasuki kampungnya, maka hendaklah pertama-tama menuju masjid dan hendaklah mengerjakan sholat 2 rakaat. Maka yang demikian itu adalah sunnah. Begitulah diperbuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ia masuk ke rumahnya, maka dibacakan Tauban, tauban li Rabbina, auban la yughadiru alaina khauban. Artinya, aku bertobat dan bertobat bagi Tuhan kami. Aku kembali, tidak meninggalkan bagi dosa di atas kami. Apabila telah menetap di tempatnya, maka tidak seyogyalah melupakan apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah padanya. Dengan menziarahi taibnya, tanah haramnya, dan kuburan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lalu tertutup nikmat itu dengan kembali kepada kelalaian, kelengahan, dan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Maka tidaklah yang demikian itu tanda haji mabrur. Tetapi tanda haji mabrur itu ialah zuhud di dunia, gemar akan akhirat, mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan yang punya al-bait setelah berjumpa dengan al-bait itu. Bab ketiga, mengenai adab-adab yang halus dan amalan-amalan batin. Penjelasan yang halus-halus bagi adab, yaitu 10. Pertama, bahwa adalah perbelanjaan itu harta halal dan adalah tangan itu kosong dari perniagaan yang membimbangkan hati dan yang mencerai-beraikan cita-cita. Sehingga adalah cita-cita itu tertuju semata-mata bagi Allah Ta'ala dan hati tenteram menuju kepada mengingati Allah Ta'ala serta mengagungkan siar-siar agamanya. Sesungguhnya diriwayatkan pada suatu hadis dari jalan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila datang akhir zaman, maka manusia keluar mengerjakan haji. Terdiri dari 4 jenis. Para sultan, mereka untuk istirahat. Orang-orang kaya, mereka untuk berniaga. Orang-orang miskin, mereka untuk meminta-minta. Dan para ahli qiraat Al-Quran. Mereka untuk didengar atau dikenal orang. Diriwayatkan Al-Khatib dari Anas. Dalam hadis ini menunjukkan kepada sejumlah maksud keduniaan yang tergambar mempunyai hubungan dengan haji. Semuanya itu termasuk hal-hal yang mencegah keutamaan haji dan mengeluarkan dari segi haji khusus. Teristimewa lagi apabila ia mempunyai tujuan tertentu dengan haji itu sendiri. Umpamanya, ia berhaji untuk orang lain dengan mendapat upah. Maka ia mencari dunia dengan amalan akhirat. Dan sungguh tidak disenangi oleh orang-orang warok dan orang-orang yang berhati suci akan yang demikian itu. Kecuali adalah tujuannya bermukim di Makkah dan ia tidak mempunyai perbelanjaan yang menyampaikannya ke sana. Maka tiada mengapa ia mengambil yang demikian itu di atas maksud tadi. Tidak supaya ia sampai dengan agama kepada dunia, tetapi dengan dunia kepada agama. Maka ketika itu, seyogialah tujuannya berziarah ke Baitullah Azza wa Jalla dan menolong saudaranya muslim dengan menyelesaikan yang fardu daripadanya. Dan dalam hal ini, bersesuailah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sekali haji 3 orang ke dalam surga. Orang yang meninggalkan wasiat untuk dihajikan baginya, orang yang akan melaksanakan haji itu, dan orang yang mengerjakan haji, di mana dengan haji tersebut untuk saudaranya. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Jabir. Tidaklah aku mengatakan bahwa tidak halal upah haji atau haramlah yang demikian sesudah ia melaksanakan fardu Islam dari dirinya sendiri. Tetapi yang lebih utama atau al-aula, tidaklah diperbuat dan diambil yang demikian itu untuk tempat mencari keuntungan dan perniagaan. Karena Allah Azza wa Jalla memberikan dunia dengan sebab agama dan tidak memberikan agama dengan sebab dunia. Dalam hadis tersebut, dapat diumpamakan orang yang berperang pada jalan Allah Azza wa Jalla atau sabilillah dan mengambil upah seperti ibu Musa alaihissalam yang menyusukan anaknya dan mengambil upahnya. Diriwayatkan Ibnu Uda dari Mu'ad. Maka orang yang contohnya pada mengambil upah atas haji itu seperti ibu Musa. Maka tiada mengapa mengambilnya, karena ia mengambil supaya mungkin mengerjakan haji dan berziarah kepadanya. Dan tidaklah ia berhaji untuk mengambil upah, tetapi ia mengambil upah supaya ia berhaji. Sebagaimana ibu Musa mengambil upah supaya memudahkan baginya menyusukan dengan menyamar keadaannya kepada mereka. Kedua, bahwa tidaklah menolong musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyerahkan uang yang dikutip dari barang-barang tertentu ketika dijual atau dimasukkan ke kota di mana musuh-musuh itu menghalangi orang-orang ke Masjidil Haram yang terdiri dari amir-amir Makkah dan orang-orang Badui yang mengintip di jalan. Karena menyerahkan harta kepada mereka adalah menolong pada kezaliman dan memudahkan sebab-sebab kezaliman itu kepada mereka. Maka itu adalah seperti menolong dengan moral. Dari itu, maka hendaklah berlemah lembut, berusaha melepaskan diri. Kalau tidak sanggup, maka berkata sebagian ulama, tidak mengapa disebabkan apa yang dikatakannya, bahwa meninggalkan haji, sunat, dan kembali daripada meneruskan perjalanan adalah lebih afdol daripada menolong orang-orang zalim. Karena itu adalah bid'ah yang diada-adakan. Dan mematuhi bid'ah itu membuatnya nanti menjadi suatu sunnah yang banyak terjadi. dan padanya mengandung penghinaan dan anggapan kecil pada umat muslimin dengan penyerahan pajak itu. Dan tak ada artinya perkataan orang yang mengatakan bahwa yang demikian itu diambil daripadaku dan aku terpaksa. Karena kalau duduk di rumah atau kembali daripada meneruskan perjalanan, niscaya tidak diambilkan daripadanya apa-apa. Bahkan kadang-kadang kelihatan tanda-tanda kemewahan, maka bertambah banyaklah tuntutan pembayaran itu. Sedang kalau ia dengan pakaian orang miskin, niscaya tidak akan diminta. Maka dia telah menghalau dirinya ke jalan keadaan terpaksa yang menyulitkan. Ketiga, membanyakkan perbekalan dan membaikkan hati dengan pemberian dan perbelanjaan tanpa kikir dan royal, tetapi atas penghematan atau sederhana. Saya maksudkan dengan royal ialah bersenang-senang dengan makan makanan yang baik dan bermewah-mewahan dengan meminum segala macam minuman menurut kebiasaan orang-orang yang royal. Adapun banyak pemberian, maka tak ada keroyalan padanya, karena tiada kebajikan pada keroyalan dan tiada keroyalan pada kebajikan, seperti yang dikatakan orang. Dan memberikan perbekalan dalam perjanjian perjalanan haji adalah perbelanjaan pada jalan Allah Azza wa Jalla. Satu dirham balasannya 700 dirham. Berkata Ibn Umar radhiyallahu anhu, barang siapa bermurah hati kepada seseorang, niscaya baiklah perbekalannya di dalam perjalanannya. Dan adalah Ibn Umar radhiyallahu anhu mengatakan, orang haji yang terafdol ialah yang niatnya paling ikhlas, perbelanjaannya paling bersih, dan keyakinannya paling baik. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haji yang memperoleh kebajikan atau haji mabrur tak ada baginya balasan selain surga. Lalu orang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah haji yang kebajikan itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab perkataan yang baik dan memberikan makanan. Diriwayatkan Ahmad dari Jabir. Keempat, meninggalkan perbuatan rafas, fusuk, dan pertengkaran atau jidal seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran. Rafat, nama yang meratai bagi tiap-tiap yang sia-sia, keji, dan jijik dari perkataan. Dan termasuk ke dalamnya bersendal gurau dan bermain-main dengan wanita dan memperkatakan tentang keadaan bersetubuh dan pendahuluan-pendahuluannya, maka yang demikian itu membangkitkan pemanggil bagi bersetubuh yang dilarang. Dan memanggil kepada yang dilarang adalah dilarang. Fusuk, nama yang meratai bagi tiap-tiap keluar daripada mentaati Allah Azza wa Jalla. Jidal, yaitu bersangatan pada permusuhan dan pertengkaran dengan apa yang menyebabkan mempusakai kedengkian, mencerai-beraikan dalam seketika akan cita-cita, dan meruntuhkan kebaikan budi. Berkata Sufyan, barang siapa berbuat sia-sia, niscaya rusaklah hajinya. Dan Rasulullah SAW telah menjadikan perkataan yang baik serta memberikan makanan sebagian daripada kebaikan haji. Pertengkaran itu meruntuhkan perkataan yang baik. Maka tidak wajarlah membanyakkan tantangan kepada teman dan untanya dan kepada yang lain-lain daripada para sahabatnya. Tetapi berlemah lembutlah diri dan merendahkan sayap kepada semua orang yang berjalan menuju Baitullah Azza wa Jalla. Dan selalu berbaik budi, dan tidaklah kebaikan budi itu mencegah kesakitan, tetapi menanggung kesakitan. Orang mengatakan dinamakan perjalanan atau safar itu dengan perkataan safar, arti yang asli penyingkapan. Karena dengan safar itu dapat menyingkap budi pekerti orang. Karena itulah berkata Ibn Umar, berkata Umar radhiyallahu anhu kepada orang yang mendakwakan bahwa dia mengenal akan seseorang, adakah engkau temani dia di dalam perjalanan atau safar yang menunjukkan kepada kemuliaan budinya? Menjawab orang itu, tidak. Maka menjawab Umar, tidak aku melihat bahwa engkau mengenalinya. Kelima, bahwa haji itu dilaksanakan dengan berjalan kaki jika sanggup yang demikian. Maka itulah yang lebih afdal. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meninggalkan wasiat kepada anak-anaknya ketika akan meninggal dengan mengatakan, wahai anak-anakku, berhajilah dengan berjalan kaki. Karena bagi orang yang berhaji dengan berjalan kaki, dengan tiap-tiap langkah yang dilangkahkannya, 700 kebaikan daripada kebajikan-kebajikan tanah haram. Orang menanyakan, apakah kebajikan-kebajikan tanah haram itu? Menjawab Abdullah radhiyallahu anhu, satu kebajikan di tanah haram dibalasi dengan 100.000 kebajikan. Kesunatan berjalan kaki pada melaksanakan segala manasik haji dan bolak-balik dari Mekah ke tempat wukuf dan ke Mina adalah lebih disunat mengakadkan pada jalan besar. Dan jika ditambahkan kepada berjalan kaki itu akan ihram dari sekeliling tetangganya. Maka sesungguhnya ada ulama yang mengatakan bahwa yang demikian itu sebagian daripada penyempurnaan haji. Yang demikian itu dikatakan oleh Umar, Ali, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam pengertian firman Allah Azza wa Jalla. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Surat Al-Baqarah ayat 196. Berkata sebagian ulama, bahwa berkendaraan adalah lebih afdal karena padanya perbelanjaan dan perongkosan yang lebih menjauhkan daripada tiada kesukaan hati. Lebih mengurangkan kesakitan dan lebih mendekatkan kepada keselamatan dan kesempurnaan hajinya. Ini sebenarnya tiada menyalahi bagi yang pertama di atas. Tetapi sewajarnya lah diperinci dan dikatakan bahwa orang yang mudah berjalan kaki, maka berjalan itu adalah lebih afdal. Kalau ia lemah dan dengan berjalan kaki itu membawa dia kepada rusak tubuhnya dan telidur daripada amalan, maka berkendaraan adalah lebih afdal baginya. Seperti berpuasa bagi orang musafir adalah lebih afdal. Dan bagi orang sakit, selama tidak membawa kepada kelemahan dan kerusakan tubuhnya. Ditanyakan sebagian ulama tentang umroh, apakah berjalan kaki padanya atau menyewa keledai dengan sedirham? Maka menjawab ulama itu, bahwa jika timbangan dirham lebih sukar kepadanya, maka menyewa itu lebih afdal daripada berjalan kaki. Dan jika berjalan kaki lebih sukar kepadanya, seperti orang-orang kaya, maka berjalan kaki adalah lebih afdal baginya. Maka seakan-akan ia berjalan padanya itu ke jalan perjuangan jiwa atau bermuajadah an-nafs. Dan baginya oleh boleh memilih, tetapi yang lebih afdal baginya berjalan kaki dan menyerahkan dirham itu kepada kebajikan. Dan itulah yang lebih utama dari menyerahkannya kepada yang mempersewakan sebagai ganti daripada penghinaan bagi hewan itu. Apabila dirinya tidak mampu untuk mengumpulkan harta, untuk mengumpulkan antara kesulitan diri dan kekurangan harta, maka apa yang telah disebutkan tidaklah jauh padanya dari kebenaran. Keenam, bahwa dia tidak berkendaraan melainkan di atas binatang kendaraan. Apapun mahmal, maka hendaklah dijauhkannya, kecuali apabila ia takut dari binatang kendaraan itu, bahwa ia tidak dapat berpegang di atasnya karena sesuatu halangan. Dan pada penggunaan mahmal, ada dua pengertian. Pertama, meringankan kepada unta yang dikendarai, karena mahmal itu menyakitinya. Kedua, menjauhkan pakaian orang-orang yang mewah, lagi takabur. Rasulullah SAW telah mengerjakan haji di atas kendaraan dan adalah di bawahnya pelana yang kusut dan kain tempat duduk yang buruk. Harganya 4 dirham. diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ibnu Majah. Dan Nabi SAW melaksanakan tawaf di atas kendaraan, supaya dilihat manusia kepada petunjuknya dan tingkah lakunya. Dan beliau bersabda, Khudu anni manasikakum. Ambillah daripadaku manasikku. Diriwayatkan Muslim dan An-Nasa'i dari Jabir. Ada yang mengatakan bahwa mahmal-mahmal itu didatangkan oleh orang-orang haji dan para ulama pada waktu itu menantangnya. Diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dari ayahnya bahwa ayahnya berkata, aku berangkat dari Kufah ke Al-Qadisiyah untuk haji dan aku datang bersama teman-teman dari beberapa negeri. Maka aku melihat orang haji itu keseluruhnya di atas binatang kendaraan. Tempat duduk dari bulu dan unta yang kuat untuk perjalanan jauh. Dan tiada aku melihat dalam keseluruhan mereka selain dari dua mahmal. Dan adalah Ibnu Umar apabila melihat apa yang diadakan oleh orang-orang haji tentang pakaian dan mahmal, lalu berkata, orang haji itu sedikit dan kendaraan itu banyak. Kemudian ia memandang kepada seorang miskin yang berkeadaan buruk di bawahnya tempat duduk dari bulu, lalu berkata, ini betul ia orang haji. Ketujuh, bahwa adalah ia berkeadaan buruk, kusut, berdebu, tiada berbanyak dengan perhiasan, dan tiada condong pada sebab-sebab kesombongan dan berbanyak kebendaan. Lalu ia terdaftar dalam buku orang-orang yang angkuh lagi mewah. Dan keluarlah ia dari golongan orang-orang yang lemah, miskin, dan orang-orang yang soleh tertentu. Telah disuruh Nabi SAW dengan kusut dan menyembunyikan kemewahan dan dilarangnya dari bernikmat-nikmat dan bermewah-mewah pada hadis yang diriwayatkan oleh Fadlah bin Ubaid. Pada suatu hadis tersebut, sesungguhnya orang haji itu berkusut-kusut dan berdebu-debu. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ibnu Majah, dari Ibnu Umar. Dan berfirman Allah Ta'ala, lihatlah kepada orang-orang yang menziarahi baitku, telah datang kepadaku dengan berkusut-kusut, berdebu-debu dari segala penjuru yang jauh. Diriwayatkan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Berfirman Allah Ta'ala, Sumal yakudu tafafahum. Artinya, kemudian itu mereka hendaklah membersihkan dirinya. Al-Hajj ayat 29. At-tafat pada ayat tadi, kusut dan berdebu. Menghilangkannya ialah dengan bergunting, memotong kumis dan kuku. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menulis surat kepada para amir negeri-negeri. Pakailah pakaian yang buruk dan pakaian-pakaian yang kasar dalam segala sesuatu. Sesungguhnya ada ulama yang mengatakan bahwa yang terlebih baik dari orang haji itu ialah penduduk Yaman. Karena mereka di atas cara merendahkan diri, lemah, dan mengikuti perjalanan ulama salaf. Maka seyogialah menjauhkan yang merah tentang pakaian khususnya yang kemasyhuran. Betapapun adanya secara umum, sesungguhnya diriwayatkan bahwa Nabi SAW adalah dalam suatu perjalanan, lalu sahabat-sahabatnya menempati suatu tempat. Maka unta kendaraan terlepas, lalu Nabi SAW melihat kepada pakaian-pakaian merah di atas kendaraan-kendaraan itu, seraya bersabda, aku melihat kemerahan itu telah menguasai atas kamu. Berkata para sahabat, maka kami bangun pergi kendaraan-kendaraan itu dan kami buka pakaian-pakaiannya dari belakangnya sehingga sebagian dari unta itu berlarian. Diriwayatkan Abu Dawud dari Rafi bin Qudais. Kedelapan, bahwa berbelas kasihan kepada hewan. Maka tidaklah dipikulkan kepada hewan itu apa yang tidak disanggupinya, dan mahmal adalah di luar dari batas kesanggupannya, dan tidur di atas mahmal itu menyakiti dan memberati bagi hewan. Dan adalah orang warok itu tidak tidur di atas hewan, kecuali tidur sebentar saja dari duduk. Dan mereka tiada berhenti di atas hewan-hewan kendaraan itu pada waktu yang panjang. Bersabda Nabi SAW, janganlah kamu mengambil belakang hewan-hewan kamu itu menjadi kursi. Diriwayatkan Ahmad dari Sahal bin Mu'az. Disunatkan turun dari hewan kendaraan pada waktu pagi dan sore, di mana ia memberikan kesenangan kepada hewan dengan demikian. Maka itu adalah sunat, dan padanya terdapat banyak ucapan-ucapan dari ulama-ulama terdahulu. Adalah sebagian salaf menyewa binatang kendaraan dengan syarat dia tidak turun dan menyempurnakan sewanya. Kemudian ia turun dari badannya supaya dengan demikian itu ia telah berbuat baik kepada hewan. Maka adalah itu dalam amalan kebaikannya dan diletakkan dalam timbangannya, tidak dalam timbangan orang yang mempersewakan. Tiap-tiap orang yang menyakiti hewan dan memikulkannya apa yang tidak disanggupinya, niscaya ia dituntut dengan perbuatannya itu pada hari kiamat. Berkata Abu Darda kepada untanya ketika mati, wahai unta, janganlah engkau mengadukan aku kepada Tuhanmu, karena aku tidak memikulkan beban akan kamu di atas kesanggupanmu. Kesimpulannya, bahwa tiap-tiap hati itu terdapat lapangan pahala, maka hendaklah dijaga hak hewan bersama hak orang yang mempersewakannya. Dan pada waktu turun dari kendaraan itu adalah saat memberikan istirahat bagi hewan dan menyenangkan hati bagi yang mempersewakan. Berkata seorang laki-laki kepada Ibnul Mubarak, tolonglah Tuan bawakan kitabku ini bersama Tuan untuk Tuan sampaikan ke sana. Maka menjawab Ibnul Mubarak, tunggulah, saya bermusyawarah dahulu dengan unta, karena saya telah menyewanya. Lihatlah, betapa waroknya dengan membawa kitab yang tidak berarti berat, itu, dan itu adalah jalan berhati-hati tentang warok, karena apabila dibuka pintu untuk yang sedikit, niscaya terbawa kepada yang banyak, sedikit demi sedikit. Kesembilan, bahwa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala atau takarrub dengan menyembelih kurban, walaupun tidak wajib atasnya. Dan berusaha benar yang dikurbankan itu dari hewan yang gemuk dan cantik. Dan hendaklah ia makan daripadanya kalau kurban itu sunat. Dan tidak ia makan daripadanya kalau kurban itu wajib. Ada ulama yang mengatakan tentang penafsiran firman Allah Ta'ala. Zalika wa may yu'azzim sya'airallah. Artinya, begitulah keadaannya. Dan siapa yang memuliakan yang gemuk dari hewan yang dikorbankan itu. Surat Al-Hajj ayat 32. Membawa hewan yang akan dihadiahkan untuk korban itu dari mikot adalah lebih afdol, jika tidak memberatkan dan menyusahkan kepadanya. Dan hendaklah ditinggalkan tawar-menawar pada membelinya. Adalah mereka membeli mahal sampai 3 kali dan tidak menyukai tawar-menawar yang pada hewan itu hadiah, korban, dan pembebasan dari dosa. Karena yang terlebih afdol dari yang demikian itu, ialah yang terlebih mahal harganya dan yang terlebih cantik pada yang mempunyainya. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa Umar Jawa'an mau menyembelih korban seekor unta yang sangat baik, lalu diminta orang daripadanya dengan harga 300 dinar. Maka Umar menanyakan Rasulullah SAW untuk menjualnya dan membelikan dengan harganya itu beberapa ekor unta yang lain. Nabi SAW melarang Umar dari yang demikian, seraya bersabda, tetapi hadiahkanlah untuk korban unta yang sangat baik itu. Itu adalah karena sedikit yang baik adalah lebih bagus daripada banyak yang buruk. Dan pada 300 dinar itu menyamai nilai 30 ekor unta lain dan padanya itu terdapat banyak daging. Tetapi tidaklah dimaksudkan daging, yang dimaksudkan sesungguhnya ialah membersihkan dan mencucikan jiwa dari sifat kikir dan menghiasinya dengan kecantikan pengagungan bagi Allah Azza wa Jalla. Maka tidaklah disampaikan kepada Allah daging dan darahnya, tetapi disampaikan kepadanya takwa daripada kamu. Dan yang demikian itu berhasil dengan menjaga kecantikan pada nilainya, banyak bilangannya atau sedikit. Ditanyakan Rasulullah SAW, apakah kebajikan haji itu? Maka menjawab Nabi SAW, Al-Ajju Wat-Fajju. Al-Ajju yaitu meninggikan suara dengan talbiyah atau membacakan La Baik, Allahumma La Baik. Fajju yaitu menyembelih korban dengan unta. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiadalah amalan anak Adam pada hari raya haji atau hari nahar yang lebih dikasih Allah Azza wa Jalla daripada menyembelih korban. Karena korban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk dan kukunya. Dan darahnya itu jatuh diterima daripada Allah Azza wa Jalla pada suatu tempat sebelum jatuh di bumi. Maka baikkanlah dengan dia akan dirimu. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Aisyah. Dalam hadis tersebut, bagimu dengan tiap-tiap helai bulu dari kulitnya kebajikan. Dari tiap-tiap titik dari darahnya kebajikan. Dan sesungguhnya korban itu akan diletakkan dalam neraca atau al-mizan. Maka gembiralah. Diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Hakim dan disahihkan Al-Baihaqi dari Zaid bin Arqam. Ke-10. Bahwa ia baik hati dengan apa yang dibelanjakannya dari perbelanjaan dan hadiah dan dengan apa yang menimpa dirinya dari kerugian dan bencana. Pada harta atau badan, kalau tertimpa ia yang demikian itu kepadanya. Karena yang demikian adalah sebagian dari tanda-tanda hajinya diterima atau makbul. Maka sesungguhnya bencana dalam perjalanan haji adalah menyamai dengan perbelanjaan pada sabilillah Allah Azza wa Jalla. 1 dirham dengan 700 dirham. Dan itu adalah menyamai dengan kesulitan-kesulitan pada jalan jihad. Maka baginya dengan tiap-tiap kesengsaraan yang dideritanya dan kerugian yang menimpanya memperoleh pahala. Maka tidaklah tersia-sia daripadanya sesuatu pada sisi Allah Azza wa Jalla. Dan dikatakan pula bahwa sebagian dari tanda haji diterima ialah meninggalkan segala perbuatan maksiat yang ada padanya, menggantikan teman-temannya yang batil dengan teman-temannya yang soleh, dan tempat-tempat permainan dan kelalaian dengan tempat-tempat zikir dan kesadaran.